أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ومن أوقف الجوهرين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Karena dia akan menjadi syukur Allah SWT pada kesempatan malam yang sangat senang ini. Kembali dari kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah SWT. Sehingga kita bisa kembali menjadi pengajian rutin tafsir kita di Masjid Agung Karawang untuk taklim sama taklim mengagungkan untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu, tapi Allah satu. Allah agung. Dan ini banyak digunakan dalam Al-Quran. Allah memakai domir atau kata ganti jamak itu banyak dalam Al-Quran. Nahnu, inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, itu banyak dalam Al-Quran. Ini yang pertama, tujuannya adalah untuk menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran Allah SWT. Berikutnya kata para pasti adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan sesudahnya sesuatu yang besar dan tidak remeh. Pertama, ingin menggambarkan keagungan yang memberi, yaitu apa? Siapa? Kemudian berikutnya adalah untuk menggambarkan bahwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang besar. Sesuatu yang aku inna a'tainaka kausar, sesuatu yang besar, maka perlu didahului dengan inna semuanya. Ini kayak ayat pembuka dari surat Al-Qamah. Inna anzalnahu bi lailatil qadr. Sesungguhnya kami, siapa kami ini? Allah menurunkan kepadamu. Pada siapa? Inna anzalnahu, kami menurunkannya di lailatul qadr. Apa yang diturunkan? Al-Quran, sesuatu yang besar. Al-Quran sesuatu yang besar. Makanya dia menyebutkan inna sesungguhnya kami. Karena apa yang ada disebutkan sesudahnya adalah sesuatu yang tidak main, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Inna a'tainaka. Apa artinya a'tainaka? Selalu baca surat ini setiap orang. Hah? Apa sih aku inginkan? Kami telah memberikan kepada kamu. Telah memberikan apa yang ini dalam bahasa Arab fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk apa? Masa lampau. Apa bahasa kerennya? Pastanya, pastanya, pastel. Kalau yang akan datang apa? Future. Kalau yang akan lama apa? Kalau sekarang apa? Future. Hari ini. Present. Oh, gitu ya. Kalau yang dulu apa? Pastel. Kalau sekarang present. Kalau yang akan datang future. Ada di dalam ayat ini Allah berkata apa yang kami akan diberikan kepada celah, berarti sesuatu yang diberikan kepada kami sudah diberikan kepada kami. Padahal nanti kita akan ketahui bahwa yang diberikan oleh kami sesudah itu akan terjadi nanti kapan? Ketika hari yang engkau sang sungai di surga atau dermaga di padang pasir itu sudah terjadi belum? Allah pakai kata kerja sudah mampu, seakan-akan sudah apa? Padahal itu belum. Nah, pernah bertanya dengan saya seperti ini ketika baca surat Al-Qasas setiap kali sholat? Belum saja berkata, kami telah memberikan kepada Allah. Ini sudah terjadi. Padahal apa yang ada diberikan kepada Allah sudah terjadi. Hari ini apa sudah terjadi belum? Kenapa dipakai kata kerja yang masalah apa? Seharusnya pakai kata kerja yang apa? Yang ada dalam konteks future apa? Bentuk mengharapnya. Inna sanu'tika. Kami akan berikan. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan kami telah berikan? Seharusnya kalau belum terjadi kami akan berikan kepada nama Tuhan. Tempat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membawa semua opini di dalam benak para pembaca Al-Qur'an bahwa kejadian ini pasti akan terjadi. Jadi saking pastinya sampai tidak perlu kita mengatakan akan. Nah, kalau kamu lagi belajar nanti kamu akan bapak beri hadiah. Ternyata ketika anaknya lagi belajar, bapak ini lagi bokeh. Akhirnya tidak jadi sih. Akan kan belum tentu terjadi. Tapi ini pasti terjadi walaupun belum terjadi. Makanya Allah menggunakan fi'il apa tadi? Mati. Kata kerja untuk kata sudah. Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Al-Kautsar secara bahasa artinya ada sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Yang banyak, yang melimpah, yang agung, yang punya kedudukan tinggi. Itu artinya secara bahasa Al-Kautsar. Orang Arab kalau menamakan sesuatu yang banyak yang melimpah, mereka menamakannya dengan apa? Kautsar. Tapi apa sesuatu itu? Sesuatu yang banyak yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sesuatu yang melimpah yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sesuatu yang besar yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad, sesuatu yang agung, yang tinggi yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad, itu apa? Para mufassir berbeda pendapat. Kata Imam Al-Qurtubi sampai 16 pendapat. Berapa pendapat? Semangat teman ini. Malam ini kita berikan 3 pendapat. Kayaknya tidak sampai. Kita akan menggunakan pendapat yang didukung dengan hadis yang sahih. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama dan pendapat kedua. Yang didukung oleh hadis yang sahih. Bahwa yang dimaksud dengan Al-Qur'an, pendapat yang pertama dan pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah sungai. Di mana? Sungai. Apa? Sungai. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah tenaga. Di mana? Di macam mahsyar. Kata Allah ini mayoritas ulama menafsirkan Al-Kautsar dengan 2 kalimat ini atau 2 hal ini. Itu yang pertama apa tadi? Sungai. Yang kedua apa? Telaga. Di mana? Barang masalah. Kalau sungai ini sungai. Makanya Imam Al-Qurtubi, imamnya para ahli tafsir mungkin pada hari ini, dan juga Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, imamnya para ahli tafsir mungkin pada hari ini, dan juga Imam Al-Qurtubi juga mungkin pada hari ini. Apa dalilnya? Dalilnya sebuah kejadian yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah seorang dari sahabat beliau berkata, beliau baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang baina hukurina idhaba mutaatan. Suatu hari, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, tahu-tahu beliau mengantuk sejenak. Lalu rampasan pengajian dan jadi-jadi saya kandung ini Allah itu akan mengantuk sejenak. Sejenak saja kalau orang yang ada pengajian itu sejenak, apa yang mengantuk sejenak semua apa rasa untuk darah sejenak ketika beliau bangun beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Orang bangun tidur kok kalau kita bangun tidur apa? Tapi kenapa? Bangun kita sejuk. Fakulna, maka para sahabat yang tadi di situ mereka bertanya, ma afsyaka ya Rasulullah? Apa yang membuat kamu tertawa ya Rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, unzilat alayya kitab surah. Tadi ketika saya nanti diturunkan kepada tahu inna ilaihi raji'un. Berarti apa yang diturunkan? Surat Al-Mu'tasim. Kemudian saya dengan kita sallallahu alaihi wasallam bertanya ada dulu nama Al-Mu'tasim. Tahukah kalian apa itu Al-Mu'tasim? Tahukah kalian apa itu Al-Mu'tasim? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan itu kepada para sahabatnya. Karena Nabi kita belum menjelaskan maka dia Al-Mu'tasim. Maka sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menarik perhatian para sahabat. Tahukah kalian apa Al-Mu'tasim tersebut? Kata para sahabat, Allah Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tidak tahu. Ini kalau ditanya, tidak tahu jawab. Tidak tahu, jangan gengsi. Kadang-kadang orang dulu ini ditanya sama muridnya pun tidak tahu. Jawabnya muter. Padahal intinya tidak tahu. Cuma ini tidak tahu. Orang pasti. Kalau tidak tahu, dia tidak tahu. Lumalikan saja tidak malu untuk mengatakan. Apa iya? Subhanallah, innallaha illa ma'allamna. Wahai Rabbi, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi kami tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Siapa? Nama-nama yang sudah diberikan kepada kita. Dicari nama mereka. Kalian tahu tak? Subhanallah, innallaha maha suci Engkau ya Rabbi. Mereka tidak tahu. Pak Ustaz tidak malu, Pak Yai tidak malu, kalau tidak tahu bila, tidak tahu. Maka Pak Ustaz tidak tahu lagi tanya, tahu tidak kalian apa yang berkotak? Mereka menjawab kompok dan maksudnya lebih tahu. Kemudian Pak Ustaz akan menjelaskan apa yang berkotak. Inna munarun wa'alihi rabbi azza wa jalla alihi khairun kabir. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang telah Allah janjikan untukmu di mana? Surga. Di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi Nabi Sallallahu menafsirkan Al-Quran. Kalau sudah ada penafsiran dari Nabi Sallallahu maka kita sami'na wa atha'na. Karena yang paling paham isinya Al-Quran siapa? Nabi Muhammad menafsirkan Al-Kautsar. Kenapa ini? Sungai. Di mana? Huwa Allah ta'ala alaihi ummati yawm al-qiyamah. Al-Kautsar adalah penaga yang akan dikunjungi oleh para umat pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis. Berarti yang kedua menafsirkan Al-Kautsar dengan apa tadi? Sungai di surga. Yang kedua telaga di hari kiamat. Yang mana ini? Sungai atau telaga? Ini tidak terasa dengan telaga. Beda. Telaga sama juga tidak. Terus yang mana? Sungai atau telaga? Oh bisa. Berarti ada sungai Kautsar, ada telaga Kautsar gitu. Hah? Iya, iya maksudnya. Ada yang tahu? Sungai dari telaga. Sungai dari telaga, orang kale. Telaga dari sungai. Maksudnya, kata para ulama, telaga itu mata airnya dari mana? Sungai. Jadi telaga yang ada di barat Mekah, air itu mengalir dari surga dari sungai. Dan ini isyarat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bercerita tentang telaga, beliau di padang mahsyar yamuttu fihi min dalabani yamuddani min al-jannah. Air mengalir dengan deras ke dalam telaga tersebut melalui dua pancuran dari surga. Berapa pancuran? Dua pancuran. Pancuran kembali dari mana? Dari surga. Jadi air mengalir dengan deras masuk ke mana? Masuk ke telaga daripada paksa dari mana? Pancuran dari surga. Alhamdulillah. sifatnya. Jadi semua ini adalah secara benar sifatnya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan pada Bukhari. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Baina ana asiru bil jaysh." Manakala aku sedang berjalan-jalan di surga. Manakala aku sedang berjalan-jalan di surga. Pada peristiwa ini, Isra dan Mi'raj. Lebih pasnya lagi pada peristiwa Mi'raj. Manakala aku sedang jalan-jalan di surga, ida ana bidahri habatahu kibar durri an mujawwa. Ketika aku sedang berjalan-jalan di surga, tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang tepinya ditutupi dengan kubah dari permata. Ayam itu pemerawat sungguh-sungguh diakui dengan kubah dari permata. Bahkan kemana ya Jibril? Maka aku pun bertanya kepada malaikat yang mendampingiku, malaikat siapa? Jibril. Wahai Jibril, apa ini? Nabi bukan bertanya apa ini menjadi sungai, tapi kalau ini sungai, tapi ini luar biasa istimewanya. Masa ada sungai di atapnya kubah dan permata. Kata malaikat Jibril, hadzal kausa alladzi a'thaka. Inilah al-kausa yang Allah berikan kepadamu. Wah, masya Allah, saudara mulia dengan mata kepala sendiri. Al-Qawqa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada beliau. Di dalam riwayat Abu Dawud diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wabarakan malikun ladhi ma'amu yada." Malaikat itu memasukkan tangannya ke dasar sungai tersebut. Pastah raja disikat. Maka Allah mengeluarkan dari tangannya tersebut, dikeluarkan dari dasar sungai itu. Pasnya dari wisata. Pasnya apa? Ini sedikit tentang sungai. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita Al-Kautsar. Nahrun bil jannati habatahu fiddah. Al-Kautsar adalah merupakan sungai di surga yang tepinya terbuat dari emas. Atapnya dari apa? Permata. Tepinya dari apa? Emas. Kedua tepinya terbuat dari emas. Wa madrahu al-durri wa yaqut. Dan airnya mengalir di atas permata dan yaqut. Yaqut itu juga salah satu jenis permata. Kemudian sebenarnya berapa? Akeh itu berapa? 24 kali. فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.